Ana Eliada. Cari bahkan tutup ini semua yang ku ingin tak teringin gini bila kata berakhir semua rasa ini beda dan oh cinta kemana aku harus mencari bagian diriku yang tak hilang membeku seperti tak bersisa dan oh cinta haruskah aku tetap mencari semua yang sekarang saya ku berikan mempersembahkan kepada yang tercinta oh. Apa yang berarti tak terasa gini segala yang tersentuh tak terapa kini bila takkan berakhir semua rasa ini dan oh cinta kemana aku harus mencari bagian diriku yang tak hilang tak membeku seperti tak bersisa dan oh cinta harus aku tetap mencari semua yang sekarang sudah kuberikan persembahkan kepada yang tercinta oh, oh, oh, oh, oh. Hey. Irfan.